Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faza fazan adhima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnal. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum wa jami'an. Kita melanjutkan baca kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Allamah Abu Utsman As-Sabuni rahimah wa ta'ala. Kita masuk pada bab alamatu alil bid'ah, ciri-ciri atau tanda-tanda alu bid'ah. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimah wa ta'ala, wa alamatul bid'ah ala ahliya batiyatun dhahiratun. Tanda bid'ah pada pelakunya, tanda pelaku bid'ah itu batiyah dhahirah, nampak dan jelas. Jadi orang ahlu bid'ah, orang yang suka dengan bid'ah-bid'ah, orang yang suka dengan perkara-perkara baru dalam agama, ini bisa kita lihat tanda-tandanya, sehingga kita bisa membedakan, oh ini orang yang suka dengan sunnah, oh ini orang yang benci dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa atharu ayatihim wa alamatuhum syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda atau ciri-ciri yang paling nampak, yang paling jelas, syiddatu mu'adatihim, kerasnya dalam memusuhi, li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi orang-orang yang membawa hadis-hadis Nabi, orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda khas, tanda ciri khas ahlu bid'ah adalah dia musuh orang dengan sunnah. Orang yang suka sunnah ini malah dibenci. Alhamdulillah mudah. Padahal orang-orang yang suka sunnah ini adalah pengikutnya para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang ingin berteladan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang-orang yang orang tersebut membenci mereka. Jadi orang-orang yang benci pengikut Nabi ini ahlu bid'ah. Kita bisa tengok sejarah. Dahulu siapa yang membenci Abu Bakar dan Umar? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini ahlu bid'ah. Mereka membenci para sahabat Nabi. Ini padahal kan para sahabat Nabi ini orang-orang yang membawa hadis-hadis Rasulullah, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang soleh, orang yang bertakwa, ini dibenci sama Syiah. Menunjukkan Syiah ini ahlu bid'ah. Karena tanda yang paling jelas adalah tanda jelas bahwasanya siapa ahlu bid'ah, dia adalah orang yang membenci, yang memusuhi orang-orang yang membawa sunnah Rasulullah SAW. Ahlu bid'ah yang lainnya siapa? Khawarij, teroris. Mereka benci siapa? Benci Ali bin Abi Thalib. Benci kepada sahabat, benci kepada pembawa sunnah Rasulullah SAW. Ini tanda yang paling nampak pada ahlu bid'ah. Mereka tidak suka dengan pengikut sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Orang yang mengikuti sunnah, dia akan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan akan apa? Selalu amar ma'ruf nahi mungkar, selalu mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Ini orang-orang yang jelek, orang-orang ahlu bid'ah ini, mereka enggak senang diingkari, enggak senang sedikit-sedikit dinasihati, sedikit-sedikit disalahkan. Mereka ini enggak suka. Ini sehingga orang yang benar, orang yang mengikuti Nabi pasti dimusuhi. Ini orang yang memusuhi ini ya ahlu bid'ah. Wahtikaruhum lahum, dan tanda yang paling nampak adalah tanda bahwasanya dia ahlu bid'ah adalah merendahkan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, orang-orang yang membawa sunnah Rasulullah SAW. Jadi orang berpakaian rapi, memakai celana di atas mata kaki, ini dicela, direndahkan. Orang kolot, orang enggak apa modern, terbelakang, ini direndah-rendahkan. Nah, ini orang-orang ahlu bid'ah seperti ini. Wastighfafihim bihim, dan ahlu bid'ah biasanya meremehkan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Direndahkan dan diremehkan, dianggap orang-orang yang kaku, ekstrim, orang-orang yang enggak mau bermasyarakat. Ini jadi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah diremehkan, direndahkan, dihina. Wa tasmiyatuhum iyyahum hasawiyah wa jahalah, dan ahlu bid'ah menamai, menjuluki orang-orang yang mengikuti sunnah sebagai apa? Hasawiyah wa jahalah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang berilmu, orang-orang yang terbelakang. Ini orang yang mengikuti sunnah diberi julukan-julukan yang jelek, dibodoh-bodohkan. Dan ini sunnatullah. Dahulu para pengikut nabi-nabi yang dulu juga direndahkan oleh para kaumnya. Mereka orang-orang kafir mengatakan kepada pengikut nabi, hum aradiluna badiyar ra'i, mereka itu orang-orang yang badiyar ra'i, orang yang dangkal pikirnya, orang yang terbelakang. Ini ternyata enggak zaman sekarang, zaman dahulu pun seperti itu. orang-orang saleh, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, orang yang mengikuti agama yang lurus, ternyata dijelek-jelekkan, direndah-rendahkan, dan dihina. Wadahiriyah wa musyabbihah, orang yang mengikuti sunnah Rasul disebut dahiriyah, orang yang menghukumi sesuatu secara dohirnya, secara yang nampak saja. Kita kan apa, para imam al-sunnah, imam-imam yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka mengajari kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami sifat-sifat Allah sesuai yang nampak. Sehingga orang-orang ahlu bid'ah menamai ahlu sunnah dengan dohiriyah. Contohnya, kita kalau mengimani Nabi, mengimani Allah, waja'a rabbuka wal malaku shoffan shoffa, di situ artinya apa? Allah datang, Allah dan para malaikat datang, Allah datang dan malaikat pun datang, shoffan shoffan, bersoff-soff. Nah, ini akidah yang sesuai ajaran Nabi dan sesuai ajaran sahabat dipahami secara yang nampak. Oh, besok di akhir hari kiamat Allah datang. Nah, ini kalau ahlu bid'ah tidak terima. Ini maksudnya bukan datang Allahnya, tapi yang datang rahmatnya, yang datang keutamaannya. Allah enggak datang. Kalau Allah datang nanti sama dengan makhluk. Nah, ini sehingga ahlu bid'ah mencela ahlu haq, orang yang di atas kebenaran, dianggap orang sukanya terlek sesuai dohirnya. Hadis itu jangan dipahami secara yang nampak saja, tapi diolah bagaimana biar sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Ini mayoritas ahlu bid'ah seperti itu, menjelek-jelekkan ahlu sunnah, menjelekkan orang yang mengikuti sunnah, dianggap orang yang latar-lak saklak, harus begitu. Misalkan seperti tadi, kita mengamalkan sunnah yaitu sirwal sarung di atas mata kaki, ini dianggap saklek. Oh, yang enggak gitu. Yang benar itu ketika sholat saja. Kalau enggak sholat ya enggak apa-apa. Kan di situ disebutkan apa? Ma asfala minal ka'bani minal izar fafinnar. Apa yang di bawah mata kaki, maka itu tempatnya di neraka. Nah, ini harus diolah, harus dipikir matang-matang. Oh, ini larangannya ketika sholat saja, kalau enggak sholat enggak apa-apa. Akhirnya mencela ahlu sunnah, mencela orang-orang yang di atas sunnah, dianggap orang kolab. Harus gitu, enggak boleh gini. Wa musyabbihah, ini ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dijuluki sebagai musyabbihah, orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal kita sebagai kaum muslimin, sebagai pengikut Nabi, kita mengimani nas, mengimani Al-Quran, mengimani sunnah Rasulullah sesuai apa yang diimani oleh Rasulnya. Kita memahami Al-Quran dan sunnah sesuai apa yang dipahami oleh Rasulnya. Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam mengimani sesuai dengan dohirnya. Seperti misalkan contoh yang lain, Rasulullah menyebutkan yanzilu rabbuna bahwasanya Rob kita akan turun di langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Ini Ahlussunnah, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, mengimani gimana? Allah turun, benar-benar turun ke langit dunia. Tapi kan kita tidak menyamakan turunnya seperti makhluk. Kalau misalkan makhluk turun, misalkan rumahnya tinggi, kalau turun rumahnya kosong. Kita enggak menyamakan seperti itu. Allah turun sesuai dengan keagungannya. Nah, ini orang-orang ahlu bid'ah, orang-orang sesat, orang-orang jelek menganggap Ahlussunnah sebagai musyabbihah, orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal kita enggak menyerupakan Allah. Allah turun, manusia juga bisa turun, tapi turunnya beda. Sesuai Allah turun sesuai dengan keagungannya, tidak bisa disamakan. Ini jadi berbagai macam julukan-julukan yang jelek disematkan pada ahlu hak, orang yang mengikuti kebenaran. I'tiqadan minhum fi akhbari Rasulullah SAW annaha bima'zil anil ilmi. Mereka meyakini bahwasanya Ahlussunnah dalam memahami hadis-hadis Rasulullah ini jauh dari ilmu yang benar. Jadi dianggap orang-orang yang mengikuti sunnah ini orang ngeblinger, enggak pas, enggak pinter dalam memahami hadis. Wa anal ilma mayulkihi syaitan ilaihim. Sesungguhnya ilmu menurut mereka, menurut ahlu bid'ah, menurut orang yang jelek, orang yang sesat, ilmu itu apa yang disampaikan setan kepada mereka. Min nata eji ukulim al-fasidah, dari hasil-hasil akal-akal mereka yang rusak. Jadi menurut mereka ilmu yang benar itu ilmu yang sudah diolah dengan akal. Kalau hanya dari Al-Quran diambil, sunnah diambil, langsung diamalkan, ini dianggap bukan ilmu. Sedangkan ilmu menurut ahlu bid'ah adalah ilmu yang sudah di otak-atik. Nah, bilang tidak. Seperti yang sudah pernah kita dengar, apa? Padahal lidzakari mitslu hadits unsayain. Dalam harta warisan, satu orang laki-laki bagiannya seperti dua orang perempuan. Nah, ini Ahlussunnah, orang yang mengikuti sunnah Rasul mengamalkan seperti ini. Bagian laki-laki itu seperti bagian dua orang perempuan. Tapi orang-orang batil, orang-orang yang sesat, orang-orang yang jelek nganggap bukan gitu caranya. Kita hidup di zaman yang penuh susah kehidupan, susah cari maisha, susah cari uang. Laki-laki sama perempuan sekarang sama-sama kerja, sehingga harta waris harus disamakan. Jangan laki-laki dua kali lipatnya dari bagian wanita, tapi harus sama, karena laki-laki juga kerja, perempuan juga kerja, harus sama. Ini menurut mereka ilmu yang sudah di otak-atik, itu baru ilmu. Nah, untuk bilang mendalik. Wa wasawis sudurihim al-mudlima. Ilmu menurut mereka itu bisikan-bisikan yang di hati-hati mereka, al-mudlima, yang gelap. Jadi dianggap kalau ilmu itu bukan dari Al-Quran dan Sunnah saja, tapi kalau menurut perasaan baik, yaitu baik. Nah, dibilang mindalik. Ini ada ahlu bid'ah seperti ini, orang yang jelek seperti ini. Aku nganggap ini baik kok, ya gak apa-apa, tak jalankan, walaupun gak sesuai dengan Al-Quran. aku nganggap ini baik kok, tak jalankan walaupun tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ini ada orang seperti ini, menurut mereka ilmu seperti ini sesuai dengan naluri, sesuai dengan perasaan. Ini mau dibilang dalil. Jadi ilmu tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan sunnah Rasul, tapi dengan perasaan-perasaan, tapi berdasarkan dengan naluri. Nah ini salah kaprah. Wahawajis kulubihim al-khaliyah minal khair. Menurut mereka ilmu itu bersitan, bersitan di dalam hati yang kosong dari kebaikan. Ini menurut ada orang-orang yang jelek, orang-orang yang sesat, mereka menganggap ilmu ketika ada bersitan diamalkan. Dia tidak memandang ini ada di Al-Quran apa di sunnah, kita enggak gubris. Pokoknya kelihatan dia dapat wangsit, nah itu yang diamalkan. Oh, kamu nganu pergi ke masjid, nanti di sana berzikir ini dan itu, sholat berapa rakaat, kemudian pulang. Nah ini dia dapat bersitan seperti itu, tidak melihat apakah dalam Al-Quran diajarkan wanda, dalam hadis diajarkan wanda. Pokoknya dia apa yang terbesit dalam pikiran dilakukan. Ini ada orang-orang seperti ini, menganggap ilmu seperti itu. Wa kalimatuhum wa hujjatuhum al-atilah. Kalimat-kalimat mereka dan hujjah dalil-dalil mereka ini yang rusak. Jadi ucapan atau dalil-dalil yang dibawakan ini tidak bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah. Ketika ditanya, loh ini kamu ngamalkan seperti ini, apa dicontohkan Rasul? Dia jawabnya, loh ini enggak, walaupun enggak ada hadisnya, tapi kan ini baik. Ini ada dalam kitab tertentu, namanya kitab ini. Nah ini masa kita mau mendepankan apa orang belakangan daripada hadis Nabi? Masa kita mau mengalahkan hadis Rasul, lebih mengutamakan ucapan orang-orang belakangan? Bal syubahuhum adahidah al-batilah. Bahkan syubhat-syubhat mereka gugur, batilah dan batil. Syubhat-syubhat mereka itu syubhat-syubhat yang mudah untuk dipatahkan, syubhat-syubhat yang mudah dihancurkan. Misalkan apa, seperti kita disuruh apa memuliakan wali, yaitu dengan berziarah ke sana, ibadah di sana. Nah ini syubhat, ini perkara yang rancu, ucapan yang rancu. Memang kita disuruh memuliakan wali, tapi apakah begitu caranya? Nah, mudah sebenarnya. Jadi syubhatnya itu mudah diruntuhkan, mudah digugurkan. Apakah begitu dulu Rasulullah mengajarkan? Apakah dulu para sahabat seperti itu dalam memuliakan wali? Tidak. Tapi karena mereka yang dipegangi tadi perasaan, akal pikiran, akhirnya dikasih dalil-dalil dari Al-Quran pun enggak masuk. Pokoknya ini yang tak pegangi, namanya memuliakan wali ya ziarah ke sana, dzikir di sana, minta-minta di sana, sholawat di sana. Nah, itu dalam jalan. Berkata Abu Usman, dalil ulaikalladina la'anahumullah fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah laknat, fa'asammahum, dan Allah buat mereka tuli, wa'a'ma, dan Allah membutakan absarahum, pandangan-pandangan mereka. Ini Asy-Syaikh Rabi hafizhahullah ta'ala mengomentari ucapan Abu Usman ini, bahasanya masalah laknat itu tidak serta-merta ya. Ini beliau Abu Usman As-Sabuni ini hanya sekedar umum. Jadi kalau kita melaknat secara umum mungkin tidak mengapa. Allah melaknat orang-orang fasik, Allah melaknat orang-orang munafik, Allah melaknat orang-orang yang jelek. Ini umum. Tapi yang ta'yin, kalau person pribadi-pribadi, ini tidak boleh. Jadi Asy-Syaikh Rabi hafizhahullah ta'ala memberi perincian. Kalau secara umum mungkin boleh, tapi kalau secara langsung ditentukan pribadi-pribadinya enggak boleh, jangan. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang lain, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha, dan barang siapa yang Allah hinakan, fama lahu min mukrim, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Jadi Allah sudah menghinakan orang yang jelek, menghinakan bid'ah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'al ma yasha, sesungguhnya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian di sini beliau menyebutkan asar-asar ucapan ulama yang menyebutkan bahwasannya tanda-tanda ahlul bid'ah yaitu menjelek-jelekkan ahlul haq, menjelek-jelekkan orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di sini disebutkan Samitu Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh. Aku mendengar Al-Hakim, Imam Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh, yaqul, beliau mengatakan, Samitu Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Hafidh. Aku mendengar Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Hafidh berkata, Samitu Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al-Wasiti. Aku mendengar Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al-Wasiti yaqul, beliau berkata, Samitu Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Aku mendengar Ahmad bin Sinan Al-Qattan berkata. Ini asar dari ulama Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Ini beliau mengatakan, Laisa fid dunya mubtadi, tidak ada ahlu bid'ah di dunia ini, wawa illa wawa yubhidu ahlal hadis. Tidak ada di dunia ini seorang ahlu bid'ah, satu ahlu bid'ah pun, illa kecuali wawa yubhid, kecuali dia membenci ahlal hadis, orang yang membawa hadis. Jadi namanya semua ahlu bid'ah pasti benci dengan ahlu hadis. Ya, pasti ya, pasti terjadi. Jadi namanya orang melakukan kebaikan pasti ada orang yang enggak suka. Nah, ini orang-orang yang enggak suka ini berarti dia itu karena mungkin enggak tahu ilmunya. Bisa jadi karena syubhat. Bisa jadi karena hawa nafsu. Karena dia melakukan ini dianggap, wah ini kalau dia seperti ini terus nanti akan menarik orang-orang yang simpati padaku. Jadi dia mungkin tokoh, khawatir pengikutnya ikut sama orang lain, sehingga orang lain ini yang baru muncul dibenci. Jadi misalkan dia ada seorang pendatang dan dia mengamalkan sunnah Rasul, dia tidak ikut acara bid'ah, tidak ikut yasinan. Ketika ada yang tanya, loh kamu kok gak ikut yasinan, gak ikut selamatan? Gak, selamatan dan yasinan itu gak ada zamannya Rasul. Rasul gak ngadakan selamatan, gak ngadakan yasinan. Nah, ini orang-orang yang tanya ke dia, akhirnya, oh iya, ya udahlah, gak usah yasinan, gak usah selamatan. Nah, kalau dibiarkan, nanti pengikutnya habis. Nah, ini pemimpinnya enggak terima. Akhirnya dibenci orang yang mengikuti sunnah ini. Oh, gara-gara orang pendatang itu, akhirnya masyarakat di sini enggak mau yasinan. Aku enggak diundang, biasanya aku disuruh mimpin, tahlilan, nanti aku dikasih amplop. Gara-gara orang itu, aku enggak jadi dapat amplop, enggak pernah diundang lagi. Akhirnya dibenci. Itu seperti itulah ahlu bid'ah. Dengan orang yang benar, orang-orang yang mengikuti sunnah ini dibenci gara-gara bisa menyebabkan berkurangnya dari pengikutnya, bisa mengurangi pendapatannya yang biasanya dia dapat banyak, sering diundang ke sana kemari. Gara-gara orang ini jadi mati ya sinan, selamatan mati. Nah ini. Faidab tada'a ar-rajulu nuziat halawatul hadis min qalbihi. Apabila seseorang berbuat bid'ah, maka dicabut rasa manis hadis dari hatinya. Jadi kalau orang melakukan bid'ah, nanti dalam hatinya tidak ada rasa senang dengan hadis Rasul, rasa tentram dengan hadis Rasul ini tidak ada, karena dia sudah melakukan kebid'ahan. Di antaranya apa? Di antara sunnah Rasul apa? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini sangat menyejukkan hati, sangat menyenangkan. Nah, kalau seseorang lebih condong dengan bid'ah, lebih senang dengan bid'ah, akhirnya malas baca Al-Quran. Cuma yang dibaca satu surat saja, misal surat Yasin, ya Yasin terus. Dia gak suka baca surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-An'am, dan surat-surat yang lain. Dia sukanya cuma yasinan terus, yasin diulang terus sampai beratus-ratus. Atau surat yang lain, surat Al-Waqi'ah. Kan ada kan, ada ucapan seseorang, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah di pagi hari sekian kali, nanti rezekinya ngalir lancar. Akhirnya yang dibaca cuma Al-Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah terus tiap hari yang baca itu. Nah ini orang yang ngamalkan seperti ini akhirnya gak suka dengan surat-surat yang lain, gak pernah baca surat-surat lain. Ketika ditanya, kamu kok baca surat Al-Waqi'ah ya, surat, padahal surat Al-Quran banyak, kok surat-surat itu aja? Ya aku senang ini, aku pengen rezekiku lancar, pengen mudah hidupku. Nah, akhirnya orang yang seperti ini tidak suka dengan hadis-hadis Rasul, tidak suka dengan sunnah-sunnah Rasul. Kemudian kita baca berikutnya asar yang lainnya. Kita persingkat ya, jadi enggak usah baca dari awal. Yaitu ini berkata Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi, yaqul kuntu ana wa Ahmad bin Hasan At-Tirmidzi inda Imam Muddin Abi Abdullah Ahmad bin Abal. Ini Muhammad bin Ismail ini berkata, aku bersama Ahmad bin Hasan di sisi Imam Ahmad bin Dambar. Jadi ada dua orang, dia di sisi Imam Ahmad bin Dambar. Siapa Imam Ahmad? Terkenal Imam salah satu madhab, madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal. Faqala Ahmad bin Hasan, maka Ahmad bin Hasan mengatakan kepada Imam Ahmad. Ahmad bin Hasan berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya Aba Abdillah, dakaru libni Abi Kutailah di Makkah ashabal hadis. Wahai Aba Abdillah, wahai Ahmad bin Hambal, ini kunyah dari Ahmad bin Hambal adalah Abu Abdillah. Mereka menyebutkan kepada Ibnu Abi Kutailah, ini seseorang yang namanya Ibnu Abi Kutailah, dia di Mekah. Ada orang-orang menyebutkan kepada dia tentang ashabul hadis, orang-orang yang suka dengan hadis Rasul, orang-orang suka yang mencatat hadis Rasul. Ada orang yang suka mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Apa jawaban Ibnu Abi Kutailah? Dia mengatakan ashabul hadis kaumun su, orang-orang yang berpegang dengan hadis Rasul, orang yang suka dengan hadis Rasul, ini kaum yang jelek. Ini Ibnu Abi Kutailah ini alu bid'ah, mengatakan bahwasanya orang yang memegangi sunnah Rasul, orang yang suka mencatat hadis Rasul, ini orang jelek. Nabi Piramdal, orang saleh ingin mengikuti Rasulullah dikatakan orang-orang jelek. Ini menunjukkan ahlu bid'ah itu tidak suka dengan pengikut Rasul, tidak suka dengan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Faqama Ahmad bin Dambal, maka Imam Ahmad bin Dambal ketika mendengar seperti itu, ada orang kok di saat mendengar alul hadis, kemudian alul hadis malah dicela, dijelek-jelekkan. Orang yang suka mengatakan ada sana fulan, orang yang suka meriwayatkan hadis ini dikatakan orang yang jelek. Maka Imam Ahmad bin Dambal apa? Wawa yunafidu saubau. Maka beliau mengibas-ngibaskan bajunya, membersihkan debu, berdiri, wa yaqul zindik, zindik, zindik, hatta dakhal al-bait. Beliau mengatakan Ibnu Abi Kutailah ini orang zindik, orang yang munafik. Namanya orang Islam kan harusnya senang dengan hadis Rasul, harusnya senang dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi kok dia mengaku Muslim tapi enggak suka dengan ulama, enggak suka dengan orang-orang yang mengikuti sunnah. Dianggap orang yang mengikuti sunnah ini orang yang jelek-jelek. Nah, makanya Imam Ahmad marah. Oh, orang ini berarti zindik, orang munafik. Dia itu munafik. Ini asar dari Imam Ahmad yang menunjukkan ahlul batil, orang yang batil, orang ahlu bid'ah, orang yang suka dengan bid'ah, ini suka menjelek-jelekkan dan membenci ahlu sunnah, menjelek-jelekkan orang yang di atas kebenaran. Kemudian asar berikutnya kita baca dari Abu Nasr bin Salam Al-Faqih. Abu Nasr bin Salam ini beliau seorang ulama mengatakan laisa syai'un asqalu ala alil ilhad wala abghadu ilaihim min sima'il hadith wa riwayatihi bi isnadihi. Tidak ada sesuatu yang berat yang dirasakan oleh ahlu ilhad, orang yang menyimpang, wala abghadu ilaihim, tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh mereka, oleh orang-orang yang menyimpang, min sima'il hadis, dari mendengar hadis. Ketika ada sanafulan Nabi mengucapkan demikian, dia enggak suka. Alah, ini bukan ilmu, tak pergi. Ilmu kayak gini, ini orang yang menyimpang seperti ini, enggak suka dengan hadis-hadis Rasul. Dia sukanya apa? Yang bikin lucon, senangnya yang dagelan-dagelan. Kalau dia sukanya yang ngumpul-ngumpul, ngopi, terus yang dibicarakan kesana kemari, dia lebih senang daripada taklim. Ini kan orang-orang menyimpang, nggak suka ngaji, nggak suka ibadah, sukanya nongkrong di jalan, genjreng-genjrengan, bawa gitar, nanti nyanyi-nyanyi. Ini orang menyimpang. Ini mereka nggak senang dengan orang-orang yang sukanya ngaji, sukanya taklim. Kalau dia disuruh duduk di masjid, paling nggak suka. Tapi dia suka kalau duduk-duduk di tempat-tempat yang lalaikan, tempat-tempat mungkar, dia lebih senang. Ini orang-orang yang menyimpang seperti ini. Wa riwayati bi isnadi, dan orang-orang yang menyimpang tersebut tidak senang kalau mendengar ada sanad fulan an alan, mendengar dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, diriwayatkan Imam Muslim. Seperti ini enggak senang, enggak suka. Sukanya yang hura-hura. Ini orang-orang yang menyimpang seperti ini. Kemudian kita lanjutkan asar berikutnya, yaitu dari Ahmad bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih. Ini seorang imam, Ahmad bin Ishaq bin Ayyub Al-Faqih. Wa huwa yunadiru rajulan. Ini imam ini bernama Ahmad, sedang berdiskusi, sedang berdebat dengan seseorang. Faqala Syekh Abu Bakar, maka Imam Ahmad tadi, Imam bin Ishaq tadi mengatakan haddatsana fulan. Jadi Imam Ahmad bin Ishaq ini ingin menyebutkan hadis. Ini hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan. Nah, ini orang yang mendengar mengatakan faqala lahu rajul. Orang tersebut mengatakan pada Ahmad bin Ishaq, "Dana min haddatsana ila mata haddatsana." Tinggalkan, enggak usah haddatsana. Sampai kapan? Dari dulu sampai besok haddatsana. Kapan kita berjuang? Kapan kita menata ekonomi negara? Cuma hadis. Nah, ini orang yang seperti ini, orang yang jelek, sama hadis Rasul enggak senang. Orang-orang yang menyampaikan hadis dicela, dijelek-jelekkan. Faqala Syekh lahu, maka Ahmad bin Ishaq bin Ayyub ini mengatakan kepada orang tadi, "Kum ya kafir, berdiri wahai orang kafir. Fala yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadza abada." Tidak halal bagimu untuk masuk rumahku lagi selama-lamanya. Summal tafata ilaih. Kemudian imam tadi, Imam Ahmad bin Ishaq bin Ayyub ini menoleh kepada murid-muridnya. Wa qala ma qultu qattu li ahadin ma tadkhulu dari illa hada. Aku tidak pernah mengatakan sama sekali kepada orang lain agar tidak masuk ke rumahku kecuali orang ini. Ini imam ini mengatakan aku tidak pernah ngusir kecuali hanya orang ini. Hai, orang ini ngaku muslim, tapi ketika disampaikan hadis, ketika disampaikan ilmu, malah mencela, malah jelek-jelekkan. Sampai kapan kita belajar hadis, belajar ayat Al-Quran, hadis Al-Quran, hadis tafsir Al-Quran, hadis, sampai kapan? Nah, kita kalau ingin bisa beramal soleh kan dari Al-Quran, kita ingin beramal soleh dari hadis Rasul. Yang kita bahas ya hadis Rasul, Al-Quran, ayat, seperti itu. Pengennya apa? Pengen orang ini pengennya yang dibahas itu yang lain. Yang dibahas wawasan bagaimana biar ekonomi negara kita maju, bagaimana biar apa pemerintah kita lebih adil. Nah ini pengennya gitu. Nah, tapi kita sebagai usaha muslim dituntut apa? Apakah kita dituntut untuk ngurusi dunia, untuk ngurusi negara? Kita dituntut sama Allah untuk ibadah. Dengan ibadah gimana? Ya, cari Al-Quran, mempelajari Quran, baru kita bisa ibadah. Kita enggak dituntut untuk ngurusi negara, enggak ada yang ngatur, enggak usah ikut campur ngurusi tentang ngurusi kita sendiri, benar wudunya, sudah beratnya, kan seperti itu. Dan kita seperti ini ya, dari tam aja mendengar banyak sekali bahwasanya ada orang-orang yang suka dengan orang yang membawa. Nah, para ulama pun untuk kita menjelaskan di sunnah kita pun dilarang untuk dekat-dekat dengan mereka. Kita dilarang untuk duduk-duduk sama mereka. Di antara ucapan ulama agar kita menjauhi orang-orang jelek yaitu Abu Kilabah, imam, seorang imam namanya Abu Kilabah, mereka berkata, beliau berkata, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum, janganlah kalian duduk-duduk dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, wa la tujadiluhum, dan jangan kalian berdebat dengan mereka. Namanya orang sudah mengikuti hawa nafsu, kita percuma ya kita dakwahi. Misalkan dia sudah pengennya minum minuman keras, kita larang malah ngamuk. Mungkin dia sudah mau minum satu botol, mas jangan mas, kita duduk di sana tujuannya ingin nasihati, jangan mas haram, dia bisa marah-marah, bisa dipukuli kita. Makanya kita disuruh apa, jangan duduk-duduk sama mereka dan jangan debat mereka. Misalkan kita mau debat, percuma mereka pakai hawa nafsu, mas ini haram dalam Al-Quran, nggak boleh dalam sunnah, nggak boleh. Mereka, mas urusan awakmu dhewe, ngurusi wong. Nah, seperti itu. Fa inilah amanu an yang misukum fi dolalatihim aw yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Aku tidak merasa aman, bisa jadi mereka menceburkan kalian ke dalam kesesatan mereka atau membuat rancu apa yang kalian ketahui. Jadi bisa jadi mereka apa menceburkan kita kepada kesesatan. Kita dekat dengan orang-orang tadi minuman keras, kita misalkan duduk. Awalnya kita mungkin enggak mau minum, tapi lama-kelamaan kita ditawari, "Mas, minum, Mas." "Dikit aja, Mas." "Coba, Mas, kan belum pernah." "Masa sedikit aja enggak mau." "Coba." Nah, lama-kelamaan akhirnya kita sesat ikut mereka. Ayal bisakum, ayal bisu alaikum makuntum ta'rifun, atau apa? Membuat rancu apa yang telah kita ketahui. Kita sudah awalnya sudah tahu haram karena kita dekat-dekat dengan mereka. Kita pun akhirnya apa? Nganggap jadi ragu. Mereka mengatakan, "Oh, Mas, khamr itu enggak haram, Mas. Haram itu kalau banyak, kalau bikin mabuk. Kalau sedikit enggak haram." Nah, akhirnya kita bingung, loh. Dulu kita ngaji, kita tahu bahwa walaupun sedikit atau banyak haram ya haram. Enggak ada perbedaan sedikit, enggak apa-apa kalau banyak haram. Nah, karena kita duduk sama orang jelek tadi, akhirnya kita ragu-ragu. Ya dulu yakin khamr itu haram, gara-gara kita duduk, ya kita ragu-ragu. Ya, kalau sedikit haram apa enggak ya? Ini makanya kita jangan duduk-duduk dengan orang jelek. Yang dulunya kita menganggap jelek, kalau kita terus-terusan sama orang jelek, akhirnya apa? Pengetahuan kita jadi kacau, hati kita pun jadi kacau. Seperti orang yang kalau sudah gak sehat, misalkan hidungnya bampet, pilek, dia gak tahu ini coklat apa kotoran ayam gitu. Enggak bau ya. Nah, ini orang sakit. Nah, seperti itu pula kalau orang yang sakit hatinya, dia melihat kejelekan jadi ragu-ragu. Ini jelek apa enggak? Ini dilarang syariat apa enggak? Jadi kacau pikiran. Sehingga kita jangan dekat-dekat dengan orang jelek, orang-orang alus bid'ah. Jangan dekat-dekat orang yang sesat, agar kita tidak ikut sesat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa. Assalamualaikum.